Kodrat alam nu abadi geus kasaksi. Bulan jeung peutingna, panon poe jeung beurangna, papasangan sapapancangna. Laut jeung ombakna, basisir jeung kesitna. Mok bisa pukah, mok bisa pisah, jeung moal bisa bengkah. Sabab eta papasangan kaabadian. Kitu deui dina papasangan rumah tangga. Lamun bisa silih asah, silih asih jeung silih asuh, tentu laki rabi teh bakal jadi papasangan nu harmonis. Istri teh lir ibarat permata, mun bisa merenah kenana. Lelaki teh ibarat watangna, mun pantes kemasanana. Anak itu tetela, dina rumah tangga teh kudu adil jeung bijaksana. Malah mapat manjang salah.